diulang tentang i'rab waktu bani. Waktu bani, dua i'rabnya marfu. Kenapa dua rafa atau marfu? Karena tidak ada amalan yang membuat dua nasab atau membuat dua jazm. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah dengan subutun nun. Kenapa dua tanda rafa'nya dengan subutun nun? Karena dua termasuk af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Karena fi'il yang lima itu diantaranya adalah yaktubani, ya, taktubani, yaktubuna, taktubuna, dan taktubina. Ini namanya af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Jadi kalau af'alul khamsah itu alamatnya mudah. Kalau rafa itu semuanya subutun nun. Kalau dua nasab semuanya hatfun nun. Kalau dua jazm pun sama dengan buang hatfun nun. Kita lanjutkan sekarang pada alamat kalimat yang kelima. Situ tertulis iwa kana mu'tal akhir bil alif. Iza kana mu'talul akhir, iza kana mu'talal akhir bil alifi. Apabila kalimat itu mu'tal akhir dengan alif, mu'tal akhir dengan alif contohnya adalah yardo, rodia yardo, itu mu'tal akhir dengan alif. Apabila dia mu'tal akhir dengan alif, maka ketika dia rofa, fi'il itu rofa, maka tandanya adalah dengan dommah muqaddarah, dommah yang dikira-kirakan, ditakdirkan. Kemudian bila dia nasab, alamatu nasbil fi'li, tandanya adalah dengan fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kirakan, jadi tidak muncul. Misalnya kita katakan yardo, yardo i'rabnya rofa, karena dia tidak memasukkan amin nasab atau amin jizm. Apa tanda rafa'nya? Yardo tulisannya ya, ro, kemudian dot, dan alif bengkong. Alif, alif lazimah di sana. Maka kita katakan yardo adalah rafa', dia tanda rafa'nya adalah dengan domah muqaddarah di atas alif yang bengkong itu, alif lazimah. Dia tidak muncul, tidak kita katakan yardoyu, tidak seperti itu, tapi yardo, yardo dengan alif lazimah di belakang, maka dikatakan dommah muqaddarah, tidak muncul. Begitu juga dengan nasab. Ketika dia nasab an yardo, tidak terlihat an yardo ya, tidak, tapi an yardo, karena dia fathah muqaddarah dan dia muqtal akhir. Jadi an yardo i'rabnya adalah nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Kenapa dia di fathah muqaddarah? Karena termasuk fi'il yang muqtal akhir dengan alif. Jadi kalau muqtal akhir dengan alif, tanda nasabnya, rofaknya itu dengan muqaddarah. Selanjutnya, apabila dia jazm, apabila keadaannya dia itu jazm, maka dengan hatfu harfil illah, dengan membuang huruf illat. Huruf ilat, huruf ilat sebagaimana telah kita ketahui ada tiga, yaitu alif, kemudian wawu, dan ya. Ketika dia mu'tal akhir dengan alif, maka alif ini yang dibuang. Yardo yang asalnya tulisannya ya, ro, kemudian dot, dan ada alif lazimah di belakangnya. Ketika jazm kita katakan misalkan lam yardo, alifnya dibuang. Lam yardo tanpa alif lazimah di akhirnya. Selanjutnya yaitu yang keadaan terakhir, kalimat yang terakhir, idza kana muqtalal akhir bil ya'i awil au bil wawi. Apabila kalimatnya itu muqtal akhir dengan ya atau dengan wawu, maksudnya fi'ilnya, fi'ilnya kalau dia muqtal akhirnya ya atau wawu, maka tanda rafa'nya dengan dommah muqaddarah. Misalkan yang muqtal dengan ya, misalkan yarmi, ha? Atau yarzu muqtal dengan wawu. Yarmi kita katakan yarmi di belakang mim itu ada ya, i'rabnya rafa. Apa tanda rafa'nya? Dommah muqaddarah. Kenapa dia dengan dommah yang muqaddarah tidak yang dhahirah? Karena dia muqtal akhir dengan ya. Jadi dia ketika nasab dia tidak muqaddarah fathahnya, tapi fathah zahirah, fathahnya nampak. Maka yarmi ketika kemasukan an, karena dia an alat yang menasabkan, menjadi an yarmiya, an yarmiya, di belakang ya-nya itu di fathah, an yarmiya. Fi'ilnya irobnya nasab karena kemasukan an dan tanda nasabnya dengan fathah zahirah. Kenapa fathahnya zahirah tidak muqaddarah? Karena dia mu'tal akhir dengan ya, mu'tal akhir dengan ya. Jika dua jazm, maka dengan membuang huruf ilat, hadfu harfil illah, lam yarmi, tidak ada ya-nya. Kalau asalnya ya lam, asalnya yarmi agak panjang karena ada ya, tapi kalau kemasukan lam yang membuat fi'il menjadi jazm, dan suatu fi'il kalau jazm itu dibuang huruf ilatnya, kalau memang dia mu'tal akhir, maka menjadi lam yarmi, lam yarmi. Ini tanda alamat i'rab fi'il yang wajib kita hafal bersama, karena nanti sering digunakan dan penggunaannya jangan sampai lupa. Kalau bersama dengan alif isnin bagaimana keadaan alamatnya, karena ini menentukan nanti dalam membaca. Akhirnya kita baca, membaca kitab, akhir kalimat tersebut harokatnya apa? Kita mau i'rab dhammahnya nampak apa dhammahnya muqaddarah, atau nunnya dibuang, atau juga dengan fathahnya tersimpan, atau seperti apa? Nah, untuk mengetahuinya maka alamat i'rab inilah yang membantu. Kalau dia misalnya, kalau rafa pakai alif misalkan i'rab isim, kalau dia jamak misalkan i'rab fi'il, maka dia dengan subutun nun dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada misal-misal. Keterangan alamat i'rab fi'il beserta misal-misalnya. Kita masuk sekarang keterangan i'rab fi'il bersama misal-misalnya. Telah dijelaskan tadi bahwa i'rab fi'il alamatnya demikian-demikian. Sekarang contohnya seperti apa dan penggunaannya bagaimana. I'rab tasarabil aliful isnain. Langsung saja kita ke af'alul khamsah. Apabila dia bersama dengan aliful isnain, contohnya yaktubani dan taktubani. Ini ketika rofa. Ketika rofa, tanda rofanya dengan subutun nun. Mana nunnya? Itu di belakang. Yaktubani. Maka yaktubani rofa dengan tandanya tetapnya nun. Ya, tetapnya nun. Jadi juga dengan taktubani. Taktubani dia rofa dengan tetapnya nun. Lan yaktuba. Lan ini juga salah satu amal yang menasabkan fi'il. Kalau di af'alul khamsah, maka ketika kemasukan lan dan dia merupakan fi'il yang bersambung dengan aliful isnan, dibuang nunnya. Atau kita katakan juga kalau dia termasuk fi'il-fi'il yang lima af'alul khamsah, tanda nasab dan tanda jazm dengan membuang nun. Jadilah dia lan yaktuba, lam yaktuba. Begitu juga dengan apabila bersambung dengan lau jamaah, subutun nun. Yaktubuna, taktubuna, lan yaktubu, lam yaktubu. Karena dibuang nunnya. Idza tasala bi ya'ul mukhatabah, kalau dia bersama dengan ya'ul mukhatabah, hanya ada satu yaitu taktubina. Taktubina tanda rofaknya dengan subutun nun, sementara ketika dia nasab menjadi lan taktubi, nunnya dibuang. Lam taktubi, nunnya juga dibuang. Kemudian idza tasala bihi, idza lam yattasil bihi syai'un, jika tidak bersambung dengan suatu apapun seperti yaktubu, aktubu, naktubu, itu tidak bersambung dengan domir-domir alif isnan atau waw jama'ah atau ya mukhatabah, tidak ada, maka ketika itu dia di'rab dengan rofa dan tanda rofaknya dhamma yang zahirah, nampak, terlihat, yaitu di akhir ba itu dhamma, tidak tersimpan. Ketika dia nasab dengan fathah yang zahirah, lan naktuba, ada fathahnya, lan naktub dengan sukun. Ya. Ini keadaan apabila suatu fi'il tidak bersambung dengan alif isnin, waw jama'ah atau ya mukhatabah. Idza kana mu'talal akhir bil alif. Sekarang kalau dia mu'tal akhir dengan alif, contohnya yardo. Yardo i'rabnya marfu. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya domah muqaddarah di atas alif yang setelah dot. Setelah dot itu ada alif bengkong, alif lazimah. Disitulah terletak tanda domah yang muqaddarah tersimpan. Karena sulit orang Arab untuk mengatakan wardo'u misalkan, sulit, atau wardo'u, itu sulit sekali. Maka dimukaddarahkan. Begitu juga ketika nasab lan wardo, asalnya itu wardo'a kalau ingin nasab, karena tapi karena dia mu'tal akhir dan dia mu'talnya itu dengan alif, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Lam yardo, lam yardo, ini ketika jazm, dibuang huruf ilatnya, huruf alif lazimannya dibuang. Iza kana mu'talal akhir bil ya, sekarang mu'tal akhir dengan ya, yarmi ini rafa dengan domah muqaddarah. Lam yarmiya fathah zohirah, karena dia mu'tal akhir dengan ya. Beda kalau mu'tal akhir dengan alif, semuanya muqaddarah. Tapi karena dia mu'tal akhir dengan ya, yang muqaddarah itu hanya pada rafa, sedangkan pada jazm zohir, nampak tandanya. Lam yarmiya, begitu juga ketika jazm dibuang huruf ilatnya, lam yarmi. Iza kana mu'tal akhir bil wawi, kalau dia mu'tal akhir dengan wawu, yagzu, tanda rafanya dengan doma yang muqaddarah. Lam yakzuwa fathah muqaddarah, nah, kemudian lam yakzu, lam yakzu, ini keadaan tentang mu'tal akhir bilwawi. Jadi kalau lam yakzu itu i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan i'rabnya bukan nasab tapi i'rabnya adalah majzum, jazm, tanda jazmnya dengan membuang huruf illat. Selanjutnya kolom yang ketiga kita lihat di sana halatu i'rabil fi'li, hal-hal yang mempengaruhi i'rabnya fi'il. Telah kita singgung tadi ketika mengi'rab fi'il, suatu fi'il dikatakan rafa apabila tidak kemasukan alat-alat yang membuat dia nasab atau yang membuat dia jazm. Maka kita katakan halatu i'rabil fi'li, keadaan-keadaan i'rabnya fi'il, hal-hal yang mempengaruhi i'rab fi'il. Yang pertama, halatu raf'il fi'li, keadaan rafa'nya fi'il. Fi'il bisa rafa', fi'il mudhari bisa rafa'. Yang pertama, idza lam yasbiqhu, apabila tidak mendahuluinya. Siapa yang mendahuluinya? Adatu nasbin dan adatu jazm. Jadi dalam artian tidak didahului oleh alat-alat adat, adat itu alat-alat yang membuat nasab dan alat-alat yang membuat jazm. Jadi kalau fi'il mudhari tidak ada alat-alat nasabnya, tidak ada, tidak didahului, dan tidak didahului dengan alat-alat jazm, maka dia di'irab rafa. Kalau ada alat jazm dan alat nasab, maka i'rabnya berubah menjadi nasab dan jazm. Kalau tidak ada bersih ya, tidak ada alat nasab, alat jazm, maka di'irab dia marfu. Apa saja alat-alat jazm itu? Dilihat halatu nasbil fi'li, keadaan nasabnya fi'il. Iza sabakohu adatu nasbin, fi'il bisa nasab kalau kedahuluan. Iza sabakohu, apabila dia itu kedahuluan oleh siapa? Adatu nasbin, adatu dibaca doma ya, marfu sebagai fa'il, fa'il dari sabako. Hu-nya sabakohu, hu-nya sebagai maf'ulun bih fi mahali nasbin. Maknanya yaitu apabila alat nasab mendahuluinya, artinya mendahului fi'il. Jadi terletak alat nasab dahulu, baru setelahnya itu fi'il. Itu bisa dikatakan nasab. Apa saja alat-alat yang membuat fi'il mudhari itu menjadi nasab? Yaitu wahiyah, dan dia adalah yang pertama an, an, kemudian lan, kai. Kai itu supaya, idan kalau begitu, lam itu tidak akan. Lam ta'lil, lam yang menerangkan sebab. Lam juhud, lam tentang ingkar. Fa'us sababiyah, fa' sababiyah, bermakna sebelumnya merupakan sebab terjadinya setelah fa'. Hatta, hatta ini lilgo ya, jadi hatta banyak penggunaannya. Bisa hatta sebagai huruf atof ya, hatta sebagai huruf jer, dan hatta sebagai huruf adatun nasbin. Sekarang halatu jazmil fi'li, keadaan jazmnya fi'il. Fi'il bisa dijazm, dijazm idza sabaqahu adatu jazmin, apabila kedahuluan alat-alat jazm. Jadi suatu fi'il bila dia kedahului alat-alat jazm, maka bi'irab jazm. Jadi datang alat jazm, kemudian setelah alat jazm itu ada fi'il, maka fi'il itu menjadi majzum di jazm. Adawatun tajzimu fi'lan wahidan. Alat-alat nas, alat-alat jazm yang menjazmkan satu fi'il saja. Adawat itu alat-alat, tajzimu yang menjazmkan fi'lan, satu fi'il. Jadi alat-alat ini dia membuat fi'il yang setelahnya itu menjadi nas, menjadi jazm hanya satu. Nanti ada alat-alat yang membuat fi'il menjadi jazm tapi butuh dua fi'il. Apa saja yang membuat fi'il menjadi jazm tapi cuma satu, yaitu lam yang pertama, kemudian lamul amri, lam amr, lamma, kemudian lamma, kemudian yang keempat lamun nahiyah. Keempat alat-alat ini jika dia masuk pada fi'il mudhari hanya menjazmkan satu fi'il saja. Yang kedua abawatun tajzimu fi'laini, alat-alat yang menjazmkan dua fi'il, diantaranya in, man, ma, mahma, mata, ayana, aina, ainama, anna, haithuma, kaifama, ayu. Tentu kita teringat alat-alat ini yaitu tentang isim-isim syarat, ya. Tentang pembahasan tentang isim syarat itu membuat butuh fi'il syarat dan butuh jawabannya. Jadi fi'il syarat itu nanti jazm, kemudian jawab syaratnya itu adalah jazm pula. Seperti misalkan mata tata alam tata qaddam, mata merupakan alat isim syarat yang dia ini membuat fi'il menjadi jazm, fi'il syaratnya dan fi'il jawabnya. Mata tata alam, kapan saja kamu belajar tata alam di sini sukun, mata tata alam, karena dia sebagai fi'il syaratnya, syaratnya ya, mata tata alam tata qaddam, engkau akan maju, syaratnya maju adalah belajar, maka belajar menjadi syarat, tata alam jadi sukun. Jawabannya, hasil dari tata alam itu apa? Tata qaddam, ini jawabnya, fi'il jawab namanya. Tata qaddam menjadi jazm disukun pula, karena dia kemasukan alat yang membuat fi'il jazm dua, fi'il syarat dan fi'il jawab semuanya dijazm apabila kemasukan alat-alat ini. In, man, ma, mahma, mata, ayana, aina, ainama, anna, haithuma, kaifama, dan ayu. Maknanya kita akan bahas secara terperinci setelah ini. Berikut ini dibuka kemudian halaman setelahnya 125. Fasal yang kedua, al-faslu tsani. Sekarang kita menginjak pada fasal kedua, perincian tentang keadaan-keadaan suatu fi'il itu dinasab, suatu fi'il dijazm. Kita akan bahas satu persatu dengan makna-makna dari amil itu. Al-mudhari al-marfu, mudhari yang rafa. Telah disinggung tadi mudhari rafa itu keadaannya seperti apa. Yang pertama, fi'il mudhari dirafa apabila tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm. Jadi fi'il mudhari dia dirafa apabila tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm. Oleh karena itu maka amil rafa dinamakan maknawi sebab tidak dilafadkan, tidak terlihat. Betul yang dikatakan di sini. Karena kalau nasab itu jelas ada amilnya, misalkan an, an yaktuba, yang membuat fi'il mudhari yaktuba ba'nya itu di fathah, akhirnya di fathah, ini jelas terlihat, yaitu an, karena ada annya terlihat, an yaktuba. Sehingga tak heran kalau yaktubu asalnya berubah menjadi yaktuba. Begitu juga ketika jazm, lam yaktub, yaktub ba'nya disukun akhirnya. Mengapa? Karena jelas ada yang membuat dia sukun, yaitu lam. Tapi pada keadaan rafa kita katakan yaktubu. Apa yang membuat fi'il ini akhirnya didomah, yaitu yaktubu? Kenapa tidak dikatakan yaktubi atau yaktuba atau yang lainnya, tapi kenapa dikatakan domah yaktubu? Karena amil yang masuk pada kata fi'il yaktubu adalah bersifat maknawi, tidak terlihat, yang membuat dia rafa, membuat dia domah, ya. Maka amil rafa dinamakan maknawi kan, sebab tidak dilafadkan. Ya tidak ada lafad, ya tiba-tiba langsung yaktubu. Tapi kalau an yaktuba jelas ada annya, lam yaktub ada lamnya. Ini keadaan fi'il mudhari yang marfu. Sekarang kita masuk al-faslu salis, fasal yang ketiga, al-mudari'u al-mansub, fi'il mudari' yang nasab, fi'il mudari' yang nasab. Fi'il mudari' dinasab apabila kemasukan amil nasab. Adapun macam amil nasab dan maknanya yaitu, jadi fi'il mudari' bisa dia nasab karena kemasukan amil-amil nasab yang telah kita sebutkan. Dan sekarang tibalah saatnya merinci makna dari amil nasab tersebut. Yang pertama an. An itu jika tersusun dengan fi'il mudhari' bisa membentuk masdar mu'awal. Masdar mu'awal telah kita singgung di awal bahwa terdiri ada tiga, diantaranya itu an dan fi'il mudhari'. Penggunaannya, kalau fi'il mudhari' nanti didahului oleh an, maka fi'il mudhari' itu nasab dengan tanda nasab yang berbeda-beda. Bisa dengan fathah kalau dia tidak bersambung dengan suatu apapun, atau dengan membuang nun kalau dia af'alul khamsah dan sebagainya. Contoh, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah menghendaki untuk meringankan kalian. Yuridu, kita mulai i'rab satu persatu sekarang, baik i'rab fi'il maupun i'rab isim. Yuridu fi'il mudhari marfu, i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah yang nampak. Kenapa dia dengan dhammah zahirah? Karena dia lam yattasil bihi syai'un, tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kenapa juga dia i'rabnya marfu tidak nasab? Karena dia tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm. Allahu lafat zalalah, lafat Allah. Allahu dibaca dengan dhammah, berarti dia rafa. Kenapa dia rafa dengan dhammah? Nah, karena dia mufrad dan i'rabnya marfu karena sebagai fa'il. An yukhaffifa, an yukhaffifa, an huruf adab-adab alat-alat nasab. Yukhaffifa fi'il mudhari, i'rabnya mansub. Kenapa fi'il mudhari yukhaffifa mansub? Karena dia didahului atau kemasukan amil nasab. Mana amil nasabnya? An. Jadi yukhaffifa mansub karena kemasukan amil nasab yaitu an. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena dia idza lam yattasil bihi syai'un, tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ankum, an huruf jar, kum domir jar mutasil dengan isim, fi mahali jarin. Ai at-takhfifa, ini ai at-takhfifa artinya adalah ketika dirubah ke masdar asli, ke masdar sharihnya. An yukhaffifa itu masdar mu'awal, artinya bisa ditakwil, bisa dirubah ke masdar aslinya. Maka kita katakan yuridullahu at-takhfifa ankum, karena masdarnya khaffafa yukhaffifu takhfifan, takhfifa sebagai maf'ulun bih. Dan susunan masdar mu'awal an dan yukhaffifa itu i'rabnya adalah fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Oleh karena itu yang menggantikan an dan fi'il mudhari ini, yang menggantikan masdar mu'awal ini, misalkan diganti dengan masdar yang sari, masdar yang asli, maka i'rabnya harus nasab karena tempatnya dia menduduki tempat maf'ulun bihi. Yang kedua dari alat-alat nasab yaitu lan. Lan penafian di masa akan datang. Jadi lan penafian di masa akan datang. Lan yadi al-haqqu al-muktasabu, artinya tidak akan hilang dan tersia-siakan. Yadi itu bisa diartikan dengan hilang atau tersia-siakan. Al-haqqu kebenaran, al-muhtasabu yang telah dirampas. Pembahasan kita lan, dia termasuk alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari yang jatuh setelah alat-alat ini, yadi'a menjadi nasab, tanda nasab yang dengan fathah, karena dia lam yattasil bihi syai'. Al-haqqu sebagai fa'il dari yadi'a, marfu dengan dhamma mufrad. Al-muhtasabu sebagai na'at dari al-haqqu, i'rabnya marfu dengan dhamma karena dia dari isim mufrad, na'at al-muhtasabu. Dan perlu ditambahkan lagi bahwa lam ini berfaedah, bisa berfaedah penafian untuk selama-lamanya, yaitu peniadaan. Peniadaan masa akan datang tapi bersifat selama-lamanya. Hal ini bisa bermakna demikian kalau adanya dalil, kalau adanya qarinah, kalau adanya nas yang menyatakan tidak bisa selama-lamanya, maka itu bisa. Tapi bisa pula lam bermakna sementara, terputus, tidak abadi. Misalkan ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, tatkala mengatakan innaka lantaroni, sungguh engkau tidak akan melihatku. Maksudnya ini adalah di dunia. Di dunia na'am, benar bahwa Nabi Musa tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti di akhirat, tidak hanya Nabi Musa saja, dan seluruh kaum muslimin nanti dia, mereka bisa melihat Rabbnya, bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Sungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat nanti, hari akhir, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Jadi terang, bisa melihat tanpa ada penghalang. Nabi mengisyaratkan ketika malam bulan purnama, nanti kalian akan melihat seperti melihat bulan ini, artinya terang jelas, tidak ada penghalang sedikit pun, dan tidak berdesak-desakan. Inilah janji yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah SAW kepada para hambanya yang taat dan selalu senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dilanjut pada setelahnya, yaitu kai. Kai ini menerangkan sebab. Kai menerangkan sebab. Nanti kalau demikian, maka sebabnya kalian sukses misalkan. Istakim kai tufliha. Istakim, istiqomahlah, konsistenlah kamu. Kai tufliha, supaya kamu berhasil. Kai supaya, sebab. Ini adalah sebab agar kamu tufliha, berhasil. Istakim kita irob fi'il amr. Fi'il amr dia dimabni di atas sukun. Nah, mabni di atas sukun karena dia sawi akhir yang tidak bersambung dengan suatu apapun. Dan fa'il dari istakim adalah domir mustatir anta. Irobnya fi mahali raf'in kai alat-alat nasab. Tufliha fi'il mudore mansub, karena dia kedahuluan oleh alat-alat nasab, yaitu kai, tanda nasabnya dengan fathah, karena dia termasuk sohi akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Udurusa kai tanjaha, belajarlah wahai kamu berdua supaya kamu keduanya dapat berhasil, agar kamu keduanya dapat berhasil. Udurusa fi'il amr. Fi'il amr dia mabni dengan membuang nun, karena fi'il amr itu semuanya mabni dengan membuang nun, karena dia termasuk af'alul khamsah. Kal ada waktu nasab. Tanjaha fi'il mudor mansub, tanda nasabnya dengan membuang nun. Kenapa tanda nasabnya dengan membuang nun? Karena termasuk af'alul khamsah. Selanjutnya Iwan sebagai jawaban kalam sebelumnya, kalau begitu. Jadi ada kalam sebelumnya kemudian jawab kalau begitu, ya nanti saya akan. Jadi Iwan saadri buka. Iwan kalau begitu saya akan pukul kamu. Iwan contohnya di sini, Iwan ukarimaka jawaban liman kola atika Iwan ukarimaka. Misalkan ada yang mengatakan atika. Iban ukrimaka, kalau begitu saya akan memuliakanmu jawaban, sebagai jawaban liman, bagi orang kola yang berkata atika, saya akan datang kepadamu. Misalnya ada temanmu dari jauh, dia ingin berkunjung ke rumahmu, dia nelpon, kemudian dia katakan atika insyaallah, saya akan menemuimu insyaallah hari ini. Maka sahibul bait, orang yang mau dikunjungi, yang punya rumah ini, mengatakan iban ukrimaka, kalau begitu insya Allah saya akan memuliakan kamu, maka datanglah. Kalau begitu saya akan memuliakan kamu, maka datanglah. Idan ukrima, idan alat-alat nasab, ukrima fi'il mudore mansub dengan fathah, karena dia sahih akhir, lam yatasil bisyai, dan kedahuluan dengan alat-alat nasab. Ta sebagai maf'ulun bih fi mahali nasbin. Dalam fi'il mudhari ukrimaka terdapat fa'il, yaitu domir mustatir takdirnya ana. Domir mustatir takdirnya ana. Kemudian ukrimaka, jawaban di mangkala atika. Kemudian lamu ta'lil, lamu ta'lil adalah lam yang bermakna kai, lam bermakna kai. Lili itu lamu ta'lil bermakna kai, sebab. Contohnya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad adzikra, adzikra suatu peringatan, litubayyana linnasi, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Adzikra bisa bermakna sunnah atau yang lainnya. Litubayyana linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Pembahasan kita litubayyana, bayyana yubayyinu, yubayyinu asalnya tubayyinu. Tatkala kemasukan li, agar engkau menjelaskan, maka tubayyinu berubah menjadi tubayyina, nasab dengan fathah karena dia tidak bersambung dengan suatu apapun. Kita urap secara sempurna. Wa anzalna, anzalna fi'il madi, dia mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa yaitu na. Na sebagai fa'ilnya. Fi mahali raf'in ilaika jar dan majrur. Adzikra mansub sebagai maf'ul bih. Kami telah menurunkan peringatan. Peringatan itu berarti maf'ulun bih. Li huruf-huruf nasab, dan dia membuat fi'il mudhari setelahnya nasab. Tubayyina nasab dengan fathah, kedahuluan alat-alat nasab dan tanda nasabnya dengan fathah karena dia tidak bersambung dengan suatu apapun. Lam yatasil bihi su. Kemudian lamul juhud, lamul juhud, lamul ingkar. Ciri dari lamul juhud apabila dia terletak dalam kalimat setelah perkataan makana atau lam yakun. Jadi setelah perkataan, setelah kalam, jika ditemui dalam ayat atau dalam hadis kalimat makana atau lam yakun, kemudian setelah kalimat ini ditemui lam, ya, lamul juhud namanya, maka ketahuilah lam itu namanya lamul juhud, bukan lam ta'lil atau lam selainnya, karena dia didahului oleh makana dan lam yakun. Contohnya di sini, maka nallahu liyadlimahum. Ma huruf nafi, kana, kana fi'il nakis. Allahu sebagai isim kana, liyadlimahum jumlah fi'liyah khobarnya dari kana. Li lamul juhud atau lamul ingkar. Mengapa li di sini namanya lamul juhud bukan lamul ta'lil? Karena dia didahului oleh kalimat makana. Jadi sebelumnya itu makana. Maka Allahu liyadlimahum, Allahu sebagai isim kana marfu. Yadlima fi'il mudhari mansub dengan tanda nasabnya fathah karena dia lam yatasil bihi syai', dan lam di sini ada watu nasab dan merupakan dia namanya lamul juhud bukan lamul ta'lil. Contoh kedua dari lamul juhud yang menggunakan kalimat lam yakun. Lam yakun Allahu liyaghfira lahum. Kalau mau dibaca secara tajwid maka menjadi lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak memaafkan, ya, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidak akan memberikan untuk ampunan kepada mereka. Lam yakun Allah, tidak ada pada diri Allah untuk mengampuni mereka. Sedangkan ayat pertama maknanya tidaklah Allah itu tidak akan mendzalimi mereka. Tidaklah Allah mendzalimi mereka. Lamul juhud di sini yaitu li liyakfira lahum. Yakfira, ghafara, yakfiru bab kedua dirobaya deribu. Mansub fi'il mudhari'nya nasab dengan fathah karena dia kemasukan alat-alat nasab yaitu lamul juhud. Tanda nasabnya dengan fathah karena dia lam yattasil bihi syai. Yakunillahu hu sebagai isim kana yakun. Terakhir dari, belum terakhir, dua lagi, yaitu dari alat-alat nasab fa'us sababiyah. Yang dimaksud dengan fa' sababiyah yaitu apa yang sebelumnya adalah sebab dari yang sesudahnya. Jadi kalam sebelumnya menyebabkan apa yang terjadi dari setelahnya. Jadi yang sebelumnya adalah sebab dari sesudah fa. Jadi sebelum fa itu merupakan sebab terjadinya kalam dari setelah fa. Lebih jelas kita masuk contoh. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fa yahillu 'alaykum ghadabi. Makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi kita diperintahkan untuk makan dari yang baik-baik saja. Fihi. Nah, wala tatghaw fihi, dan janganlah kalian melampaui batas di dalamnya. Jadi dalam makan itu tidak boleh melampaui batas berlebih-lebihan. Fayahilla alaikum ghadabi, yang menyebabkan kemarahanku itu akan halal kepada kalian. Jadi kalau kita melampaui batas, maka kemarahan Allah itu akan menimpa kita, akan halal pada diri kita. Pembahasan kita fa di sini, fayahilla. Fa di sini namanya fa sababiyah. Mengapa? Karena kalimat sebelumnya yaitu la tatqau yang digaris bawahi merupakan sebab kemarahan Allah. Jadi kalau kita tatqau, kalau kita melampaui batas, fayahilla yang menyebabkan nantinya akan halal kemarahan Allah kepada kita semua. Maka fa di sini merupakan fa sababiyah. Yahilla fi'il mudhari' mansub, karena kemasukan ada watu nasab yaitu fa, dan tanda nasabnya dengan fathah, lam yattasil bihi syai. Irab kita secara sempurna, kulu fi'il amr, dia mabni dengan membuang nun. Nah, dengan mabni dengan membuang nun. Fa'ilnya waw jama'ah, disini terlihat waw itu fa'il. Fi mahli rafin, min huruf jar, tayyibati majrur, kemasukan huruf min. Ma mudhof ilaih lagi, fi mahali jarin. Razaqnakum, razaqna fi'il madi, mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa. Na sebagai fa'ilnya, fi mahali rafin, kum sebagai maf'ul bih, fi mahali nasbin, kami memberi rezeki kepada kalian. Jadi kalian itu diberi rezeki, maka dia dikenai pekerjaan oleh fi'il fa'il sebagai maf'ul bih. Wala wanya atof la, larangannya tatqau. Tatqau i'rabnya adalah majzum karena kemasukan alat-alat yang jazm yaitu la, akan dibahas nanti. Fa fa fa sababiyah, adab alat-alat nasab. Yahilla fil mudhari' mansub karena kemasukan alat nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena dia lam yattasil bihi sayun. Alaikum jar dan majrur, ghadabi. Ghadabi dia i'rabnya marfu' sebagai fa'il dari yahilla. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah di atas ya karena bersambung dengan ya mutakallim. Jadi kalau fi'il atau isim bersambung dengan ya mutakallim, maka nanti alamat i'rabnya dengan muqaddarah. Ghadabi, kitabi misal. Kitabi asalnya kitabun, tapi karena bersambung dengan ya mutakallim, maka dhammahnya dimuqaddarahkan. Kemudian selanjutnya yang terakhir dari alat-alat nasab, hatta. Hatta bimakna ila. Nah, bimakna ila atau nanti bisa bermakna kai, sebab. Ila maksudnya intiha ugo ya. Contohnya qalu lan nabaraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka berkata, kami akan senantiasa akifin i'tikaf hingga Musa kembali kepada kami. Pembahasan yarji'a. Yarji'a fi'il mudhari kemasukan alat-alat nasab yaitu hatta, maka dia dinasab. Tidak yarji'u, tapi karena kemasukan alat nasab yaitu hatta, maka dia dinasab dengan fathah lam yattasil bi sayya. I'rab secara sempurna, qalu fi'il amr mabni dengan membuang nun, fa'ilnya itu adalah wawu. Fa'ilnya wawu fi mahalli raf'in. Lan nabroha, nabroha fi'il mudhari mansub dengan fathah karena kemasukan adawati nasab yaitu apa? Lan. Alaihi jar majrur, akifina sebagai khobarnya nabroha, karena nabroha termasuk saudara-saudaranya kana. Baroha ya brohu, Isimnya nabroho mana? Domir mustatir. Takdirnya nahnu. Hatta alat-alat nasab yarji'a mansub ilayna Musa. Musa sebagai fa'il dari yarji. Siapa yang kembali? Musa. Tanda rofaknya dari Musa dengan domah mukandaroh, karena dia merupakan isim yang maksur. Kemudian hatta bimakna kai, bermakna kai dia. Hatta kalau dia bermakna kai, contohnya di sini atiillaha hatta tafuza biridohu. Atiillaha hatta tafuza biridohu. Taatlah engkau kepada Allah hingga kemenangan, keberhasilan, engkau berhasil dengan ridhonya, jadi mendapat ridhonya. Atau fi'il amar mabni di atas sukun, karena dia lam yatasil bihi syai'un. Allaha, Allaha sebagai maf'ul bi mansub dengan fathah. Atau mengandung dhamir anta sebagai fa'il fi mahalli raf'in. Jadi atau fi'il pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir anta. Allaha mansub sebagai maf'ul bi, hatta huruf-huruf yang menasabkan, tafuza fi'il mudhari nasab dengan fathah. Nah, lam yatasil bihi syai. Tafuza mengandung dhamir. Ya, mana fa'il dari tafuza? Kalau tafuza itu fi'il mudhari, pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdirnya anta. Tafuza mansub. Bi ridohu, bi huruf jar, ridho yang majrur, dia majrur dengan kasrah muqaddarah, hu sebagai mudofun ilaih, bi ridohu, bi ridohu mudofun ilaih fi mahali jarin. Namanya hu itu domir jar mutasil dengan isim. Inilah berapa keadaan dan penjelasan dari i'rab fi'il mudhari' yang rafa' dan i'rab fi'il mudhari' yang nasab. Sekarang kita tinggal tersisa satu pembahasan terakhir dari pembahasan qa'idul lughah nahwu, yaitu al-faslu rabi' al-mudhari' al-majzum fi'il mudhari' yang majzum. Kita akan bahas ini insyaallah subhanahu wa ta'ala pada kaset yang selanjutnya. Yang menjadi perhatian kita adalah dua keadaan ini, yaitu rafa' dan nasabnya fi'il mudhari', hendaklah menjadi perhatian kita untuk mengenal dan memahami tanda-tandanya. Tandanya nasab, tandanya rafa', alat-alat nasabnya itu apa saja. Jadi, sehingga nanti setelah kita membaca kitab, kita dapat menemui dan memahaminya, tidak merasa kesulitan, sehingga nanti tidak kesulitan itu akan sirna. Ya, memang nahwu awalnya ini sulit. Nahwu ini awalnya sulit sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Utsaimin di dalam syarah kasetnya Muqaddimah Jurumiyah. Dia mengatakan bahwa nahwu memang pada awalnya itu sulit dan rumit, namun nanti hasilnya setelah kita tekuni, sabar belajar, akan terlihat kepuasan tersendiri dalam belajarnya. Karena ini adalah alat untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Bagaimana mungkin kita berdakwah kalau kita tidak bisa bahasa Arab? Sementara Al-Quran dari bahasa Arab, Al-Hadis itu dari bahasa Arab. Sehingga perlu kesabaran dalam belajarnya. Dan nanti akan mudah setelah kita akan paham. Setelah mudah kita akan paham nanti dan akan ingat betapa sulit awalnya, tapi mudah pada akhirnya. Demikian kita lanjutkan pada kaset setelahnya.